وعلى آله وصحبه وعلى حول ولا قوة إلا بالله وبعد. رسم ثابين رحمه الله تعالى وعلامة الاسم أربعة: الخفض والتنوين وظهور الألف واللام وحروف الخفض، وإن شئت فقول حروف القسم. ولكن نقول حروف القسم من حروف الخفض. قال رحمه الله تعالى: وعلامة الفعل أربعة: السين والسوفا وقد وتاء الساكنة. قال: وعلامة الحرف هي علامة أدبية، يعني ما لسه ما هو الاسم ولا الفعل، yang tidak pantas bagi dia bersama dia الاسم ولا الفعل. قال اسم ثمين رحمه الله تعالى: يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف من طائف، وكان رجلا حريصا على اللغة العربية. Dia seorang yang semangat belajar bahasa Arab. Bahwa alladhi a'raba al-Quran, ya, dia mengi'rab Quran. Takallama indahu a'rabiyun bikalimatin fu'latun. Ada di sisi dia seorang badu bicara, mengucapkan kalimat dengan wazan fu'lah. Faqala al-Hajjaj, maka Hajjaj berkata: laisat mawjudatan fil lughati al-arabiyyah, tidak ada dalam bahasa Arab wazan fu'latun. Qala, kata si Arabi tadi, mawjudah, ada. Qala, kata Hajjaj al-Zalim, safaqud dima, idhab i'ti bisyahidin min al-Arab. Alqahah, ya, pergilah kamu, datangkan seorang saksi dari orang Arab, dari orang Badu, yang orang Arab yang bisa dijadikan saksi bahasanya tentunya. Wa illa darabtu unuqak. Kalau kamu tidak bisa datangkan saksi, maka aku akan penggal lehermu. Qala fa dhahaba ar-rajulu yatlubu fil mawadi. Maka orang ini pun pergi mencari-cari syahid, ya, mempersaksikan adanya wazan fu'lah dalam bahasa Arab. Yaqulu, falamma kana dhata yawmin, tatkala satu hari, wa idza bisya'irin yansudu, ternyata ada seorang penyair berdendang membacakan bait syair. Rubama taqrahun nufusu minal amri lahu furjatun kahallil iqali. Ya, bisa jadi takroh nufus minal amri, jiwa membenci sesuatu perkara, lahu furjatun, pada situ ada kelonggaran jalan keluar. Kahalil iqali, seperti melepas iqal. Iqal ini, ya, ikatan di untuk biasa mengikat unta. Qala, asyahid apa? Asyahid furjatun. Ternyata ada dalam bahasa Arab wazan fu'latun. Ternyata dia dapatkan. Ada. Ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa syair, wazan fu'latun. Ya, furjatun. Qala, wa idha bisyaihin akhar ya'ti. Dan dia bertemu dengan seorang syekh yang lain yang datang. Yaqulu innal hajjaj mat. Maksudnya hajjaj yang mengancam dia, memenggal dia, telah mati. Qala, kata Arabi tadi, wallahi ma farhi bi taubatihi ashaddu min farhi bi hadzal bait. Kata dia, demi Allah, tidaklah kegembiraanku dengan kematian hajjaj lebih dari gembiraanku dengan mendapatkan bait ini. Ada dalam bahasa Arab wazan fu'latun. Qala, kafahu Allahu al-amra bi mautil hajjaj wujudish syahid. Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan kepada dia urusannya Ya, dengan matinya Hajjaj dan adanya syahid yang menunjukkan ada dalam bahasa Arab wazan fa'latun. Qala wa naqsudu bidzalik, dan kami maksudkan tadi Syekh membawakan kisah ini, an-nas kanu yatabba'una al-araba. Ya, dulu orang dulu biasa mereka mencari-cari, ya, mendatangi orang-orang Badui yang mereka bahasa Arab masih murni, masih fasih, wa yatlubuna min kulli janibin, ya, mencari di semua pelosok, la'allahum yajiduna kalimatan arabiyatan lam tughayyirha al-alsun, ya, mungkin mereka dapati satu kata Arabiyah yang belum dirubah oleh lisan-lisan manusia, ya, dengan adanya percampuran, dengan adanya, ya, bercampur baur dengan orang-orang ajam, orang-orang yang kemarin sudah disebutkan, karena dibukanya, ditaklukkan negeri-negeri oleh kaum muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala, ammal mudunu faqad taghayyarat bi wasilatil futuhat, adapun di kota-kota telah berubah, ya, kalimah Arabiyah, lisan-lisan orang-orang kota, karena adanya futuhat, kemenangan-kemenangan yang diraih kaum muslimin. Ihtalatal Arabu bil Ajam, ya, bercampurlah orang-orang Arab dengan orang-orang Ajam, pada gayar lisan, sehingga berubah lisan, tidak bisa lagi jadi tolak ukur. Arimahullahu ta'ala, babul Arab. Sa'ad kata beliau rahimahullah, al-Arabu wa taghyiru awahir al-kalim ikhtilafil awamir dahilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Qala syarah al-Arab, a'raba 'anil syai'i bima'na afsaha 'anhu wa taqulu a'rabtu ama fi nafsi أي أفصحت. فالإعراب في اللغة إعراب dalam bahasa Arab adalah الإفصاح عن الشيء. Disebutkan dalam keputusannya dua makna lain, yaitu al-izhar wal-ibana. Kata Muhyiddin, al-Arab bahasa adalah al-idharu wal-ibana. A'rabtu syai' yani abantuhu wadhartuhu, al-idharu wal-ibana. Qala lakinu fil istilah, dalam istilah taghyiru awahiril kalim, ia berubahnya akhir kalim, yani akhir harakat kata-kata bahasa Arab. Labudda anna hunaka min dhammin ila nasbin ila khafdin ila sukun. Misalnya mesti ada taghyir, perubahan-perubahan dari dhammah ke nasab, ke khafd atau ke sukun. Awahiril karim, awahir jamu akhir. Al-Irabu idzan, jika demikian, yata'allaku bi'awahiril kalim, terkait dengan akhir-akhir kata. Kalim jama' dari kalimah. La bi'awaliha bala'wala bi'asatiha, tidak terkait dengan awalnya, tidak terkait dengan akhirnya, ya, tetapi terkait dengan akhir kata, jadi harakat akhir kata. Al-kalimatul an harakatuha takunu fil awal wal awsat wal akhir. Harakat itu, harakat kata itu, ada harakat di awal, ada di tengah, ada di akhir. Zaidun, harakat di awal pada huruf zai, di tengah pada tentu sukun pada ya, dan harakat pada dal. Maladi yakhtassu bil i'rab, mana yang khusus dalam bahasa i'rab? Al-akhir, harakat pada dun, pada zaidun, huruf dal pada zaidun. Akhir kalimah. Amma awaluha wa suatuha, adapun awal dan tengahnya, hadha di ahli saraf. Itu bagiannya ahli saraf. Ya, masalah bangunan kalimat. La li ahli nahwi, bukan bagiannya ahli nahwu. Pemasalan nasrun. Fathun nun, di fathahnya nun, na'rifu minas saraf. Kita tahu dalam saraf. Sukun as-sad, na'rifu minas saraf. Qala, tahrikur ra, tapi harakat pada ra, hadha minan nahwi. Ini pembahasan nahwu. Wa huwa alladhi yataghayyaru, dan itu harakat pada ra'lah yang berubah-ubah. Bisa nasrun, bisa nasran, bisa nasrin. Amma awal kalimah wa wasatul kalimah, adapun awal kata dan tengah kata, fa huwa ala ma huwa alaih, ia tetap pada keadaannya, la yataghayyar. Nasrun, nasran, nasrin, tetap nunnya fathah, sadnya tetap sukun, tidak berubah. Lihat taqulu nasran wa nasrun wa nasrin. Iya, yang berubah adalah harakat pada ra, adapun nun dan sad tidak berubah. Fal ladzi yataghayyaru inda nuhati, yang berubah di sisi alinahu adalah ya awahir kalimat, harakat-harakat di akhir-akhir kata. Amma taghayyur, amma taghyir di awal kalimat wasatuha, adapun perubahan-perubahan di awal-awal kata, di tengah-tengah kata, famakanuhu ilmu sharaf, ya tempatnya pembahasan ilmu sharaf. Ya, dari nasara menjadi nasrun, menjadi nasirun, mansurun. Ini semua pembahasan masalah saraf. Adapun nahu terkait dengan huruf ra'nya, harakat pada ra. Qala rahimahullahu ta'ala, likhtilafi al-awamir dahilati 'alaiha. Ia berubah harakat akhir kata dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Al-jar wal-majrur muta'alikun bitaghyir. Jar majrur maksudnya ikhtilafi. Ikhtilafi lam huruf jar, ikhtilafi ini majrur bilam, namanya jar majrur mesti ada muta'aliknya, ada amilnya. Dan muta'aliknya adalah muta'alik dengan taghyir. Ya, yang amil pada ikhtilaf adalah masdar pada taghyir. Qala, yani tataghayyaru bikhtilafil awamil. Jadi berubah-ubahnya akhir-akhir harakat, atau berubahnya harakat-harakat akhir kata itu karena perubahan amil-amil. Lianna taghyir awahil kalim la yakunu likhtilafil awamil. Qad yakunu likhtilafil lughatil Arab. Iya, karena perubahan akhir kata itu bisa jadi bukan karena perbedaan amil yang masuk. Bisa jadi perubahan kata itu karena semata-mata perbedaan lughah, logat sebagian kabil Arab. Pemasalan haythu. Haythu, badul Arab yakul haythu. Wa badul Arab yakul haythi. Wabadul Arab yakul haitha. Berubah-ubah. Ada yang baca haithu, ada yang baca haitha, ada haithi. Tapi itu bukan perubahan karena amil. Itu hanya perbedaan lughah. Bahkan Ubadul Arab yaqulu khawthu. Walikhtilafu huna likhtilafi lughat. Ya, karena perbedaan lughat, ya, lughat mereka, fal ibratu, adapun yang teranggap dalam babul i'rab itu adalah bikhtilafi awahimir awahil kalim, ya, bin ajli ikhtilafil awamir. Yang teranggap dalam i'rab itu adalah berbeda-bedanya, berubah-ubahnya harakat-harakat akhir kata, ya, karena perbedaan-perbedaan amir. Qala walawamilu tataghayyaru bisababi taghyiriha awir al-kalim. Bisababi taghyiriha awamirul kalim. Al-awamil, amil-amil itu tataghayyaru. Tataghayyaru bisababi taghyiriha awahiru. Ini fa'il dari taghayyar. Tataghayyar, fa'ilnya adalah awahir. Qul awamiru tataghayyaru bisababi taghyiriha awahiru al-karim. Amil-amil itu berubah akhir-akhir kata dengan sebab perubahan amil. Begitu saya artikan, amil-amil itu berubah akhir-akhir kata dengan sebab perubahan dia, perubahan amil. Takulu ja'a zaidun. Akhirud dal madmumah. Akhir huruf dal pada zaidun dhammah. Wa takulu raitu zaidan. Al-ana sarat maftuhatan. Zaidan dah sekarang menjadi maftuha. Limadha? Kenapa berubah dari dun menjadi dan? Zaidun, zaidan. Li'anna al-amila al-awwal ghairu al-amil thani. Karena amil yang pertama pada jaya zaidun beda dengan amil yang kedua raitu zaidan. Qala marratu bi zaidin. Khafadnaha. Sekarang kita mengkhafad, menjar kalimat zaidin. Likhtilafil awamil, karena berbeda lagi amilnya. Zaidin. Idzan al-awahiru takhtalifu bi ikhtilafil awamil dahilah al-kalimah. Jika demikian, maka akhir-akhir harokat satu kata itu berbeda-beda, berubah-ubah dengan berbeda-bedanya amil yang masuk pada satu kata. In dakhala ali amilu raf'in rafa'naha. Kalau masuk kepada dia amil yang merafakan, maka kita rafakan. Seperti ja'a zaidun. Zaidun dimasuki amil yang merafakan, ini ja'a. Kita rafakan. Au amilu nasbin nasabnaha. Atau masuk kepada satu kata amil nasab, maka kita akan nasabkan. Seperti raitu zaidan. Zaidan di sini datang kepada dia amil yaitu raitu, sehingga kita nasabkan. Au amilu khafdin khafadnaha. Atau masuk kepada dia amil khafad, maka kita penuh menghafadnya. Seperti bizaidin. Bizaidin masuk pada dia amil huruf jar ba, iya bi, bi zaidin, sehingga kita baca dengan kasrah bi zaidin. Asyahid perubahannya dengan sebab perubahan amil. Dan sudah kita tahu definisi amil adalah ma aujaba akhiral kalimati ala wajhin makhsus. Itu amil. Awamil jama dari amil. Ala amil adalah ma aujaba akhir kalimati ala halatin mahsusah, yang menyebabkan akhir satu kata dalam keadaan khusus. Ada amil yang mengharuskan rafa, ada amil yang mengharuskan nasab, ada amil yang mengharuskan khafad pada isim. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.